Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih pada pembahasan dari salah satu macam akhlak yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu al-wafa bil ahdi, yaitu menepati janji, menunaikan janji yang dia sudah mengikrarkannya kepada seseorang. Dan kita sudah sampai kepada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau bahwasanya kalau seandainya datang harta dari Al-Bahrain, niscaya aku akan memberikan kepadamu sekian, sekian dan juga sekian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Akan tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada Jabir ibn Abdullah, ternyata harta yang dari Al-Bahrain ini juga belum datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau justru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beliau masih memiliki janji yang pernah dijanjikan oleh beliau kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Maka sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata di hadapan kaum muslimin, dikarenakan malul Bahrain, ini harta yang datang dari negeri Al-Bahrain, ini datangnya justru pada masa khalifahnya beliau radhiyallahu an. Maka beliau berkata di hadapan kaum muslimin, barang siapa yang memiliki janji ataukah hutang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia datang kepada kami, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, untuk menunaikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah membayarkan hutang dari hutangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu membawakan kelanjutan dari hadisnya. Kata beliau, al-muhimmu anna Abu Bakrin nada man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun aw dainun falyatina. Yang jelas kata beliau bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menyeru kepada kaum muslimin, itu menyeru di hadapan kaum muslimin, man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun, itu barang siapa yang dia memiliki janji Itu janji yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Au dainun, ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang kepadanya? Fal ya'tina. Maka Abu Bakar radhiyallahu an, maka hendaknya dia datang ke kami, yaitu datang untuk meminta janji yang pernah dijanjikan oleh Rasul, ataukah meminta yaitu hutang yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepadanya, itu meminta ditunaikan hutangnya. Maka mendengar hal tersebut, itu mendengar Abu Bakar mengucapkan di hadapan kaum muslimin, dan didengar pula tentunya oleh sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, maka dikatakan beliau di sini, faja'a Jabirun radhiyallahu anhu li Abi Bakar, maka datanglah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Waqala, dan dia menyatakan kepada Abu Bakar, innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laqad jaa'a malul bahraini la'utiyannaka hakada wa hakada wa hakada. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, itu bersabda di hadapan saya, sungguh kalau telah datang malul Bahrain, itu harta dari negeri Al-Bahrain, la'utiyannaka, sungguh aku akan memberi kepadamu wahai Jabir, hakada wa hakada wa hakada, itu sekian, sekian dan juga sekian. Itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir. Itu sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan janji tersebut seperti yang kita dengar, beliau wafat terlebih dahulu. Maka Jabir di sini menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah waktu itu, di mana Abu Bakar As-Siddiq sudah berucap, berkata di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki janji ataukah memiliki hutang, silahkan untuk datang kepada kami. Maka Jabir pun datang menghadap Abu Bakar As-Siddiq dengan menyatakan seperti yang kita dengar tadi. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, khud, ambillah, itu ambillah harta yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maka beliau fa akhadha bi yadayhi fa addaha fa idha hiya 500. Maka Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma pun mengambil dengan menggunakan kedua tangannya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga kali, hakadha wa hakadha wa hakadha, diambil oleh Jabir ibn Abdullah satu kali, itu diambil oleh beliau dengan menggunakan kedua tangannya, mengambil harta dari Al-Bahrain, fa'addaha, kemudian dihitung harta yang diambil dengan menggunakan kedua tangannya beliau radhiyallahu an, fa'idha hiya 500. Ternyata harta yang diambil tadi dengan menggunakan kedua tangannya adalah 500, itu 500, itu 500 uang waktu itu, mungkin dinar ataukah dirham. Luar biasa, ini satu kali ambil dengan menggunakan kedua tangan beliau radhiyallahu an. Maka ketika melihat apa yang dilakukan oleh Jabir dan beliau hanya mengambil satu kali, maka faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Jabir ibn Abdullah, khudh mithlaiha, ambillah kembali mithlaiha, itu dua kali lipatnya lagi, ambillah dua kali yang tersisa, itu dua kali yang belum engkau ambil, itu dua kali lipat yang sudah engkau ambil lagi. Diperintahkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata hakada wa hakada wa hakada. Itu kata beliau, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala hakada wa hakada wa hakada 3 times. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata hakada wa hakada wa hakada. Beliau mengucapkan kepada engkau sekian, sekian dan juga sekian, tiga kali, itu 3 times, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga kali. Fa'atahu Abu Bakar radhiyallahu an al-iddah allati wa'adahu iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memberikan janji yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau maka digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk menunaikan yaitu satu janji yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu dari sahabatnya yang mulia. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya benar-benar ingin menunaikan janjinya. Hanya saja beliau diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang melanjutkannya, yang menunaikan janji beliau adalah penggantinya, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu pun memberikan kepada sahabat yang mulia itu seperti yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Itu. Berarti kalau mau dihitung kira-kira khamsumi'ah itu 3 kalinya, itu 150 apa 100 500 berarti 1500, itu 1500 itu waktu itu uang 1500 dinar itu. Luar biasa, ataukah dirham. Banyak sekali tentunya. Kata beliau selanjutnya di sini, kalau beliau rahimahullah, wa fi hadzal haditsi minal fawaid, dan dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau yang pertama adalah jawazu takhsisi ba'dil muslimina bi syai'in min baitil mal. Diperbolehkannya mengkhususkan sebagian kaum muslimin bisyai'in min baitil mal, itu dengan suatu harta yang diambil dari baitul mal, itu dari baitul mal yang dimiliki oleh negara, itu negara waktu itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian penggantinya diteruskan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan beliau memiliki suatu janji yang pernah dijanjikan, yaitu janji yang khusus yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah, maka diteruskan janji tersebut, ditunaikan oleh penggantinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khassas Jabiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut ini beliau mengkhususkan Jabir, itu mengkhususkan Jabir untuk diberi suatu harta yang diambil dari Baitul Mal tanpa yang lainnya. Sehingga dari hadis ini diambil faedah seperti yang kita dengar, yaitu diperbolehkannya untuk mengkhususkan sebagian kaum muslimin untuk diberi sesuatu harta dari Baitul Mal. Akan tapi kata beliau di sini, walakin bisyarti alla yakuna dzalika limujarradil hawa bal lil maslahatil 'amati awil khasati. Akan tapi kata beliau yang seperti itu, itu diperbolehkannya untuk mengkhususkan pemberian yang diambil dari Baitul Mal kepada sebagian kaum muslimin, ini dipersyaratkan kata beliau. Lakin bisyarat, itu dengan persyaratan, yaitu persyaratannya kata beliau, alla yakuna dzalika limujarradil hawa. Tidak boleh pengkhususan yang seperti itu hanya berdasarkan hawa nafsu. Itu yang melandasinya adalah hawanya, itu hawanya, hawa dari seorang pemimpin. Balil maslahatil amati, akan tapi yang benar hendaknya tujuannya adalah untuk maslahat yang al-amah, yang umum, ataukah maslahat yang khasah, itu maslahat yang khasah. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kita ketika beliau mengkhususkan suatu harta untuk diberikan kepada sebagian kaum muslimin, dalam hal ini adalah sahabat yang mulia itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau tidaklah melakukan hal tersebut berdasarkan hawanya, akan tetapi beliau memandang maslahat-maslahat yang ada, mungkin maslahatnya adalah maslahat yang amah ataukah maslahat yang khasah waktu itu yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, wa fihi dalilun ala karamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang karamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, yaitu al-karam, itu memiliki sifat al-karam, itu sangat dermawan. Dari si mana? Yaitu kata beliau, haitsu yahsul mala hasyan wa la ya'udduhu 'addan. Yaitu dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yahsul mala, yaitu memberikan kepada Jabir bin Abdullah dengan cidukan dari kedua tangannya. Artinya beliau berjanji untuk memberikan harta kepada Jabir bin Abdullah dengan menciduk, dengan menggunakan kedua tangannya. Wala ya'udduhu 'addan, dan beliau tidak memperhitungkannya sama sekali. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya kalau diciduk dengan menggunakan kedua tangannya? Beliau tidak mempedulikannya. Li'annahu qala biyadayhi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir bin Abdullah dengan menggunakan kedua tangannya. Itu kalau seandainya datang harta dari Al-Bahrain, sungguh saya akan memberikan kepada engkau wahai Jabir, hakada wa hakada wa hakada. Beliau mengisyaratkan waktu itu dengan menggunakan kedua tangannya. Itu berjanji kepada Jabir untuk diberikan 3 kali cidukan dengan menggunakan kedua tangannya. Maka yang seperti ini kata beliau, wa hada yadullu alal karami. Yang seperti ini menunjukkan tentang sifat karamnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sifat dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annal mala la yusawi indahu syai'an salawatullah wa salamuhu alaihi, dan bahwasanya harta la yusawi indahu syai'an, itu tidak sebanding dengan sesuatu apapun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau memberikan kepada kaum muslimin, kepada sebagian para sahabatnya, beliau tidak memperhitungkannya berapa yang akan dikeluarkan oleh beliau. Ini menunjukkan tentang dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Memberi, beliau tidak khawatir untuk menjadi fakir, tidak berpikir bahwasanya hartanya akan habis dan seterusnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, bi khilafil ladzi jama'a malan wa 'addada, berbeda dengan orang yang jama'a malan wa 'addada, yang dia kerjanya adalah jama'a malan, mengumpulkan harta, wa 'addada, dan juga dia menghitung-hitungnya. Yu'addidul ulalam al-halala qabla ar-riyalat, dia menghitung, ulalam ini mata uang ataukah lainnya, sebelum ar-riyalat, itu sebelum uang rial. Kenapa dia menghitung seperti itu dan mengumpulkannya? Min hirsihi alal mal, karena semangatnya dia untuk mengumpulkan dan memperhitungkan dan menghitung harta yang dia kumpulkan tersebut. Ini karena semangatnya dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan dan dihitung, dan seterusnya. Hidupnya cuma seperti itu. Khawatir kalau hartanya berkurang, khawatir kalau hartanya akan hilang dan seterusnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang sangat dermawan, ketika beliau memberi, ini pun tidak dipikirkan berapa yang akan dikeluarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ada dalam hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa fi hadza, kata beliau, dalilun ala fadilati Abi Bakar radhiyallahu anhu limubayaati sahabati lahu. Dan dalam hadis ini pula terdapat dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari si mana? Yaitu kata beliau menyatakan limubayaati sahabati lahu, yaitu karena para sahabat membaiat beliau, berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengangkat beliau sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin urusan kaum muslimin waktu itu, seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Dalam hari tersebut itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum datang harta dari Al-Bahrain, maka kaum muslimin itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk diangkat sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ketika para sahabat melakukan hal yang demikian, menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Kenapa para sahabat yang lainnya tidak memilih yang lain selain dari Abu Bakar As-Siddiq waktu itu? Sehingga ini diambil faedah tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi aidan, dan dalam hadis ini pula terdapat faedah, dalilun ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui perkara ghaib, tidak mengerti perkara ghaib. Yaitu dari sisi kata beliau, li'annahu wa'ada wa tuwfiya qabla an yafiya bil wa'di. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji terlebih dahulu, kemudian ternyata beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menunaikan janjinya. Berjanji kepada Jabir, kalau datang harta dari Al-Bahrain, saya akan memberikan kepadamu sekian, sekian dan juga sekian. Namun ternyata janji yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak disadari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ini akan meninggal. Walaupun sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tahu bahwasanya beliau akan meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, beliau tidak mengetahui bahwasanya apakah beliau ini mampu menunaikan janjinya tersebut ataukah tidak. Apakah umurnya masih cukup untuk menunaikan janji yang pernah dijanjikan kepada Jabir bin Abdullah ataukah tidak. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengetahui perkara yang gaib. Itu tidak mengerti perkara yang gaib. Li'annal mala lam ya'ti, demikian pula kata beliau, harta itu pun belum datang ketika beliau meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru datangnya adalah setelah ataukah pada masanya khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengetahui perkara al-ghaib itu. Tidak seperti yang disanjungkan oleh orang yang memiliki sikap ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan wa min ulumika ilmal lawhi, dan di antara ilmu yang dimiliki oleh engkau wahai Nabi adalah ilmu lawhi, itu ilmu tentang perkara ghaib. Itu ucapan dari Al-Busiri yang menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya sanjungan tersebut adalah pantasnya untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fihi, dan dalam hadis ini pula terdapat faedah yang lainnya. Kata beliau, dalilun aidan ala qabuli da'wal mudda'i. Idza lam yakun lahu munazi'un yaruddu da'wahu wa kana hadzal mudda'i thiqatan. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan kata beliau ala qabuli da'wal mudda'i, diterimanya da'wal mudda'i, itu dakwaan dari seorang al mudda'i, itu seseorang yang mengklaim sesuatu. Idza lam yakun lahu munazi', jika memang orang yang mengklaim tersebut lam yakun lahu munazi', itu tidak memiliki ataukah tidak ada yang menentangnya, itu tidak ada yang mengingkarinya. Yang yaruddu dakwahu, yang menolak dakwaannya, itu seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di sini beliau mengklaim, mengaku kepada sahabat yang mulia itu Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu sebagai khalifah, mengaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji kepada dirinya untuk memberikan harta kalau harta dari Al-Bahrain telah datang. Ini beliau mengklaim kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar ketika mendengar hal tersebut tidak mengingkarinya. Mana buktinya? Mana buktinya? Wa kana hadzal mudda'i thiqatan, sementara yang mengklaim, yang mengaku tersebut, orangnya ini adalah thiqah, itu terpercaya, orangnya bisa dipercaya. Maka tentunya Kalau seperti ini kondisinya, tidak ada munazi'nya, yaitu yang mengingkarinya, maka dakwaannya ini berdasarkan syariat yang mulia diterima. Itu seperti Jabir bin Abdullah diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Amma idza kana lahu munazi', adapun jika memiliki munazi', itu adanya orang yang mengingkari, yang menolak dakwanya tersebut, maka tentunya syariat ini membimbing seperti yang sering kita lewati. Itu kata beliau, fa innal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Maka tentunya al-bayyinah, bukti itu harus ditunjukkan oleh al-mudda'i, itu orang yang mengklaim tersebut, orang yang mengaku sesuatu, itu harus menunjukkan suatu bukti. Wal yamin 'ala man ankara. Sementara al-yamin, yaitu sumpah, ini harus diucapkan oleh orang yang mengingkarinya. Ini ketika terjadi persengketaan. Itu seorang mengaku sesuatu, kemudian datang orang yang mengingkarinya. Maka orang yang mengaku tersebut harus menunjukkan bukti dari klaimnya tersebut. Kemudian, kalau yang mengingkarinya tidak mau bersumpah, maka diterima orang yang mengaku tersebut. Orang yang mengaku tersebut. Demikian pula sebaliknya, kalau al-muddai ini tidak mampu untuk membawakan bukti, kemudian orang yang mengingkari bersumpah, maka tentunya yang bersumpah tersebut ini yang diterima berdasarkan syariat yang mulia. Nah, di sini kata beliau dalam kisah yang ada dalam hadis Jabir bin Abdullah, kata beliau, wa fi hadhihi al-qissati la munazi'a li Jabir radhiyallahu anhu. Dan dalam kisah ini Jabir bin Abdullah tidak memiliki ataukah tidak adanya orang yang munazi', itu orang yang mengingkari, yang menentang klaim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji kepada dirinya. Buktinya apa? Buktinya ada kata beliau, li anna Abu Bakrin wal mas'ulu an baitil mal wa qad 'arada 'ala an-nasi man kana lahu 'iddatun aw daynin falyatina faja'a Jabir wa lam yakul lahu Abu Bakr aina al-bayyinatu 'ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa'ada ma talaba minhu al-wa'ada. Kata beliau, buktinya adalah karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu sebagai al-mas'ul an baitil mal, yaitu orang yang mengurusi, yang bertanggung jawab, yang mengurusi baitul mal, beliau radhiyallahu anhu telah menawarkan, yaitu mengucapkan kepada manusia, barang siapa yang memiliki janji ataukah hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia datang kepada kami. Dan Jabir bin Abdullah pun datang mengutarakan janji yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ternyata kata beliau, walam yakul lahu Abu Bakrin ainal bayyinatu ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa'ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu tidak berkata kepada Jabir bin Abdullah, mana buktinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada engkau. Ini tidak diucapkan oleh Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar tidak mengucapkan demikian, tidak menyatakan mana buktinya, menunjukkan bahwasanya Jabir tidak memiliki al-munkir, itu orang yang mengingkari dari dakwanya tersebut. Sehingga dakwaan dari Jabir bin Abdullah diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, ma talaba minhu al-bayyinata. Abu Bakar As-Siddiq tidak meminta kepada Jabir untuk mendatangkan al-bayyinah, itu bukti. Li'annahu wafaqa bihi wala munazi'a lahu. Karena Abu Bakar As-Siddiq wafaqa bihi, itu menyetujui, sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah, dan wala munazi'a lahu, tidak mengingkari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sehingga diambil dari hadis yang mulia ini seperti yang sudah disebutkan tadi, itu diterimanya dakwaan dari seseorang kalau dia tidak memiliki orang yang mengingkarinya. Kemudian kata beliau, wa fihi dalilun aydan ala tibari syai'i binadhirihi. Dan dalam hadis ini pula terdapat dalil ala tibari syai'i binadhirihi, yaitu memperhitungkan sesuatu dengan yang semisalnya. Yaitu memperhitungkan sesuatu, mengukur sesuatu ini dengan yang semisalnya. Wa annal insana idza wazana syai'an fi ina'in wa kana waznuhu mathalan 100 kilo falahu ayyum li hadzal ina'a marratan tsaniatan bi syai'in akhar wa ya'tabiruhu mi'atan kilo atau mi'ata kilo. Kata beliau bahwasanya seseorang jika menimbang sesuatu fi ina'in dalam satu wadah, itu menimbang sesuatu beras ataukah yang lainnya, fi ina'in dalam satu wadah sementara wazannya itu timbangannya misalnya mi'atu kilo, itu 100 kilo, itu satu wadah, ternyata satu wadah itu mencakup beras, kedelai ataukah yang lainnya, ini 100 kilo. Maka kata beliau, falahu ayyum li'a hadzal ina'a marratan tsaniatan, maka boleh bagi dirinya untuk memenuhi wadah tersebut marratan tsaniatan, itu yang kedua kalinya, bi syai'in akhar, itu dengan sesuatu yang lain, itu dengan barang yang lain, dan wayatabiruhu mi'atan kilo, kemudian dia menganggap, memperhitungkan bahwasanya barang yang ditaruh ataukah diletakkan di ina tadi, di wadah tersebut, dia anggap itu jumlahnya juga sama, itu 100 kilo. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan, itu faedah dari hadis ini, itu memperhitungkan sesuatu dengan yang semisalnya. Itu misalnya seseorang memiliki ember, kemudian ember tersebut dimasuki beras, kemudian ditimbang ternyata 100 kilo. Maka dia boleh untuk mengambil beras yang lainnya, dimasukkan ke ember tersebut, kemudian dia anggap walaupun belum ditimbang, ini isinya adalah 100 kilo. Ini yang dimaukan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Ya tentunya kata beliau, idza tasawa al-mauzun fil khifati was-thiqali. Jika memang sama al-mauzun yang ditimbang tersebut fil khifati was-thiqal, dalam hal berat dan juga ringannya, itu beras jenisnya. Li'anna Abu Bakar radhiyallahu an lamma 'adda al-hasiyata al-hasiyata al-ula i'tabarat al-hasiyata al-tsaniyata was-tsalithata bimithliha fil 'adadi. Kata beliau, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau menghitung, itu cidukan yang pertama, menghitung cidukan yang pertama, yaitu yang jumlahnya tadi berapa? Khamsu mi'ah, itu yang diciduk oleh sahabat Jabir bin Abdullah, yaitu khamsu mi'ah, 500. Ketika cidukan yang pertama ini jumlahnya 500, maka cidukan yang kedua dan juga yang ketiga ini diperhitungkan dengan hitungan yang sama, fil adadi itu bimisliha, dianggap diperhitungkan dengan jumlah yang sama, fil adad, dalam bilangannya, itu berarti satu cidukan itu jumlahnya adalah 500, dua cidukan 1000, tiga cidukan menjadi 1500. Ini faedah yang disebutkan oleh beliau terkait dengan faedah hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Utsaimin. Kemudian yang terakhir kata beliau, فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ شَخْصًا وَجَبَ عَلَيْهِ 500 صَاعٍ مَثَلًا. Kalau ditentukan, atau kalau seandainya, ditakdirkan, فَرَضْنَا itu kalau diandaikan, bahwasanya seseorang, وَجَبَ عَلَيْهِ 500 صَاعٍ مَثَلًا, wajib baginya untuk mengeluarkan 500 صَاعٍ, yaitu 500 صَاعٍ misalnya, wajib dia harus mengeluarkan 500, itu 500 sok. Summa kana fi ina'in asratu aswa', sementara dalam satu wadah, dalam satu ina, dalam satu wadah itu muatnya adalah asratu aswa', 10 sok, itu muatnya 10 sok, padahal dia berkewajiban berapa? 500, itu 500, 500. Wa arada ayatabiral baki bihadzal ina, kemudian dia menginginkan untuk memperhitungkan al-baqi itu sisanya bihadzal ina, itu dengan wadah tadi. Artinya wadah tadi yang muatnya 10 sok ingin digunakan untuk menimbang yang lainnya. Berarti satu kali wadah atau satu wadah tersebut ini 10 sok, 10 sok, 10 sok sampai nanti menjadi 500 sok. Itu. Wa arada ayatabir al-baqi bihadzal ina. Dia ingin memperhitungkan, itu menghitung sisa yang lain yang belum ditakar dengan wadah tersebut. Maka beliau jika melakukan hal yang demikian, fa inna dzalika la ba'sa bihi, maka yang demikian ini tidak mengapa. Tidak mengapa, itu walaupun tidak mesti setiap kali dia menciduk dengan menggunakan wadah ditimbang, kemudian ditimbang, kemudian ditimbang, ini memberatkan. Maka timbangan yang pertama ini bisa dijadikan sebagai patokan. Ini yang diinginkan oleh beliau. Kemudian kata beliau, Li'annahu idza tasawwa asy-syai'u fa innahu la ba'sa ay atabira hadha al-i'tibar li fi'li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena jika sesuatu itu sama, fa innahu la ba'sa, kata ulama, maka tidak mengapa ay atabira hadha al-i'tibar untuk diperhitungkan dengan patokan yang seperti ini berdasarkan fi'l dari sahabat yang mulia itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu Abu Bakar As-Siddiq memperhitungkan cidukan yang pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah untuk menciduk kedua kalinya dan juga ketiga kalinya dengan hitungan yang sama. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam pembahasan yaitu al-wafa bil ahdi, menunaikan janji. Wallahu alam biswab, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun bab yang berikutnya atau pembahasan yang berikutnya dari akhlak yang mulia yang disebutkan oleh beliau, insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.